بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه: من رحمة الولد تقبيله. Termasuk di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah menciumnya. Seorang yang diberi karunia anak, maka tentunya dia kasih sayang kepadanya. Dan pada hakikatnya ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, khususnya orang tua kepada anaknya, dan lebih terkhusus lagi seorang ibu kepada anaknya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya dari hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan termasuk di antara bentuk rahmat adalah menyayanginya dengan cara menciumnya. Dan ini adalah merupakan bagian dari bentuk rahmah, kasih sayang kepada seorang anak. Anak yang lahir tentu sepantasnya untuk disayangi. Maka ini ma'asyarakat rahimakumullah, akan kita sebutkan dua hadis yang menjelaskan tentang hal ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Rasulullah alaihi salatu wasalam mencium Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dan saudaranya Al-Husain sayyida syabab ahli al-jannah, kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata tentang Al-Hasan, inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allah ala yadayhi baina ta'ifatain azimatain min al-muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendamaikan melalui beliau, melalui Al-Hasan, antara dua kelompok yang besar dari kaum mukminin. Dan ini termasuk tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, dan apa yang beliau beritakan benar-benar terjadi. Di mana beliau Al-Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harapan agar kemudian yang terjadi adalah amul jamaah, menyatunya antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Aqra'u ibn Habis At-Tamimi jalisan. Dan di sisinya, yakni di dekatnya, ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi bin Iqal dari Banu Tamim. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau Firas. Firas bin Habis. Adapun Al-Aqra, ini adalah gelar beliau. Beliau dijuluki Al-Aqra disebabkan karena kepalanya, yakni tidak ditumbuhi rambut. Qara. Naam. Ya, pelontos atau yang gimana gitu. Hah? Beliau ini termasuk di antara pemuka Arab di zaman jahiliyah, ya, pemukanya Banu Tamim. Nah, dan disebutkan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali mengharamkan perjudian di masa jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, dia telah mengharamkan perjudian itu. Disebabkan karena seorang yang berakal pada hakikatnya mengetahui mudarat dari qimar perjudian yang menyebabkan permusuhan di antara manusia. Faqala al-aqra'u, lalu berkata al-aqra', inna li 'asharatan min al-waladi, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Subhanallah. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Punya 10 anak. Tidak pernah yang ada dicium. Lalu ketika lahir, ya kira-kira diapakan? Nah, tidak pernah dicium. Lahir lagi anak yang kedua, tidak pernah dicium. Lahir lagi yang ketiga, tidak pernah dicium. Sampai 10 anak. Tidak pernah dicium. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma qala sallallahu alaihi wa sallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun melihat kepadanya, kepada Al-Aqra bin Habis. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak punya sifat rahmat maka dia tidak akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bermuamalah, baik sesama kaum muslimin secara umum, bahkan kepada anak-anak pun. Rasulullah alaihi salatu wasalam bermuamalah dengan cara yang baik kepada mereka, menciumnya. Kadang Rasulullah alaihi salatu wasalam salat di saat beliau dalam keadaan sujud, lalu Al-Hasan naik di atasnya, maka beliau biarkan sampai kemudian dia menyelesaikan hajatnya. Dan ini juga merupakan bentuk rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu sifat yang mulia, sifatul rahmah, kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan kelebihan beliau daripada yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas bin Malik, "Ma ra'aitu ahadan kana arham bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling kasih sayang kepada keluarganya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sangat kasih, sangat rahmat kepada keluarganya, ya. Dan ini secara umum mencakup istrinya, anaknya, dan bahkan cucunya, ya. Seperti yang ditunjukkan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencium Al-Hasan bin Ali. Dan di antara faedah hadis ini, bahwa di antara bentuk rahmat kasih sayang adalah mencium anak. Mencium anak. Ya. Menunjukkan bahwa dia penyayang kepada anak tersebut. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ينبغي التنبيه في هذه القضية لعل هناك بعض الناس المرضى alladzina fi qulubihim marad. Wa yahtajjuna bi hadhihi al-ahadith mathalan bi sifati ar-rahma, bi itsbat sifati ar-rahma ala anna al-insana yanbaghi an yarham thumma yaqa'u fil fahisha. Kaifa dhalik? Yuqabbilu al-awlad. Ya. Dia mencium anak misalnya. Naam. Yang tidak sebatasnya dia melakukan hal itu. Naam. Namun yang dimaksud di sini adalah seorang tua kepada anaknya, dia mencium anaknya, atau kepada seorang anak yang memang dia, ya, dalam artian masih terlalu kecil. Nah, adapun sudah mulai beranjak dewasa, lalu dikhawatirkan seorang terfitnah dengan itu, waliyadzubillah, maka jangan seorang berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjadikannya sebagai alasan yang dibuat-buat untuk melakukan fahisyah. Intabih. Oleh karena itu para ulama memperingatkan bahaya murdan, jangan sampai kemudian seorang terjatuh ke dalam fitnah wal a'udzu billah dalam keadaan dia tidak merasa. Dan di antara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, anna al-amal adh-dhahir yadullu ala al-batin. Amalan yang zahir menunjukkan al-batin yang terdapat dalam batin seseorang. Ya. Telah kita sebutkan tadi bahwa salah satu bentuk rahmat adalah mencium anak. Ketika mencium anak tersebut menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada sifat rahmat. Maka yang zahir menunjukkan apa yang terdapat di dalam batin. Fasalahu adh-dhahir yadullu ala salahi al-batin. Yang menunjukkan tidak benarnya sebagian orang ketika dinasihati dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beralasan yang penting hatinya baik. La. Ha? Zahir yang baik menunjukkan hati yang baik. Oleh karena itu beramal secara zahir dengan amalan yang baik yang menunjukkan hati yang baik pula. Adapun seorang dia mengklaim hatinya baik dalam keadaan zahirnya buruk, maka ini tidak demikian keadaannya. Salahu zahir yadullu ala salahi al-batin. Dan di dalam hadis ini pula semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat kepada para sahabatnya dan kepada umatnya pada saat mereka melakukan kesalahan. Naam, maka dibimbing, diarahkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Al-Aqrab bin Habis dengan cara yang baik. Dan di antara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan sesuai jenis amalan yang dia lakukan. Allah jalla wa ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Dan disebutkan dalam hadis ini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat rahmat, maka dibalas pula dengan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La yurham al-murad bidzalik ay la yarhamuhu Allah. Tidak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak dirahmati Allah siapa yang tidak punya sifat rahmat. Dan makna man la yarham, siapa yang tidak punya sifat rahmat, Yang dimaksud rahmat di sini tidak hanya khusus kepada anak-anak. Tidak hanya khusus dalam hal mencium. Itu salah satunya. Naam. Namun, rahmat yang sifatnya umum. Rahmat kepada seluruh manusia. Rahmat kepada hayawan. Rahmat kepada siapa saja. Irhamu man fil ardi arhamukum man fis sama. Kasih sayanglah kepada orang yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi zat yang ada di langit. Naam. Dan di dalam hadis ini juga menetapkan sifatul rahmah lillah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya sifatun thabitah. Sifat yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nama Allah jalla wa ala ar-Rahman dan ar-Rahim. Ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahman yang menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Allah rahmat kepada seluruh hamba-hambanya tanpa membedakan yang kafir dan yang mukmin. Mereka diberi makan, mereka diberi kenikmatan yang lainnya. Dan ar-Rahim yang menunjukkan sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala rahim kepada kaum mukminin. Maka ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan dari hadis ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.